Dumateng para pamireng sedaya, kula ucapaken wilujeng tepang, wilujeng mirengaken sinareng Karling Bhayangkara Putra Buana Grup. Sareng puniki sengaja kula badhe sugakan mawon salah setunggaling drama ingkang judule Mabok Warisan. Temen kita urip di ngalam dunia, awan bengi selalu ngandung pikiran, tapi pada pikiran duduk mikira kenapa pak mikiri nasib yang badan sekeluarga kita. Sebab apa kita melarat, kita beli duit rasa rido kelawan ikhlas beli duit kita ikin larat kita karena biayani anak. Setelah anak wis anak kedudukan lan wis kerja, rasa berat kelawan rasa muji syukuran karo kang kuasa, memuja awan kelawan bengi muga-muga duwe keturunan sing anak kedudukane. Sebab yen wis anak kedudukane, anak itu untuk masa depane beli bakal kurang sandang kelawan pangan. Mung rasa keder mikiri ya iki mboke sisan. Awan bengi njrangut bae wayahe mangan beli mangan, wayahe turu ngelisik bae kena ngapa. Paling wong wadon ki mikiri pekaya sing wis padalan. Apa bocah ki beli ikhlas? Pekayan toh kanggo biayani anak. Tapi menurut kita wong lanang, lamun toh beli ikhlas, pekayaan toh kanggo biayani anak jare kita sia-sia. Ngcakar tetakon. Kita rasa korban perasaan delengaken wong wadon. Eli. Ya, kenapa manis ya? Maning-maning gro-gro, maning-maning undang-undang, kesel banget. dina loro indelengaken sira rupane acuh bandeleng wong lanang. Coba ngomong terus terang. Ya wong wadon makan, dipati-pati menang kalau menang. Dipati-pati permas permut. Santu nih gak dia kepengen nan orang. Sampai ane baik ada di wong lana orang ngerti. Ah, wong wadon permas permut. Ah, kono sih ginian bu. Aja menang kalau menang. Kita kupang jari dewek mak. Lagi mikirin nasib kita. Iwasane kaya sing semah sing bapak tinggalan kari rumah semene iki gelang untuk gelange kalung untuk kalunge maning-maning nganggo biaya ya maning-maning nganggo biaya ya kita mah ada keder mesti sampe yang ngatosi sapa maning ngucapakan kaya pun kita buang pekaya barang ira entok beli dibuang ning tempat sampah dibuang kanggo biayani anak ini bukti kelawan nyata anak ira wis dia kedudukan wis kerja siapa tahu aduh karo singgi karo wong tua. Bener, kita kok nganggo biayai anak kaya entok, segala-gala entok. Tapi Kang Kosim, talungane umure kita kang, geus mati atau cendek. Barang anu umure sudah masih dawa. Coba Kang pikirin sampai wis tuwa. Percaya karo Kang Kuasa. Ya, mani-mani Kang Kuasa. Kang Kuasa. Rongokna dingin nari ana wong lanangku ngomong karo sira ki rongokna. Kudu percaya karo Kang Kuasa. Yen sira selalu kaya kono. Berarti kita harus nangkep pendiriane sira. Pikirane sira iki biayane anak iki bener-bener diikhlas. Agar diapa anak kira lamun sira bener itu? Hah? Ya ikhlas sih ikhlas, Kang Kosim. Tapi ya sampean kukang mikirah. Ya kulaku wis tua, sampean wis tua. Kulak ikang, jare dewek mah ya pengen orang akan pada karo batu. Pengen nyandang, pengen mangan waret. Kita kudu syukuran ya sekalipun beli duit melarat gak sirah coba gue nih sikapnya robah coba anak kira dilengan saban wong pada muji saban wong pada ngalem baka anak di alam ning kita wong tuaku kurang bener tapi baka wong sing ngalem kita kira sabungan pangkat gede gaji gede tapi beli mutal-mutal bocah lunggu bocah beli kadirang gaji gede pangkat gede memuji minggu tikan masuti memuja ningkang kuasa dadi pegawe beli kadiran dari pegawe tapi wong sejen anake nembe dadi ansip bae ketangkang ketengkreng pedadal pedidir Tapi anak kira coba lah. Nah, hari dipikir-pikir sih, bener sampean Kang Hose. Lu anak si juga kan, jaring basane. Kamu kadiran hari sekarang. Kelingan beli pada waktu si Sadi arep daftar kerja. Kelingan beli. Iya, Kang. Ada apa susah payah? Tapi kita ki gede hati, gede gunung binusul gede hati deh kita. Sirah kudu bener-bener dongak na aja lo kan salah pendongak karo anak. Ya wis sakit sekolah aku karo perlu sampean. Mula pekaya entok, segala-gala entok, mula ikhlas ridho Kang Kosim, sebab mengubiayai anak. Sebab anakku Kang, mama masa depannya pulang, maka besok istua ya Kang. Sekalipun kita ki, utang pirang-pirang, saban warung pirang-pirang utang ya, tapi kita kudu percaya. Mungkin Sadi pasti bakal mikir akan nasib kita kalau sih. Hah? Benar beli? Benar? Nah, alhamdulillah, wong wadon sadar, syukuran karo Kang Kuasa. Asal waras, segala pun marat asal waras. Iya ya Kang. Hai, Kuasa. Sakin mengkenen ya. Eli wis sadar. Kula sadar Kang Kosim. Bapak apa maninya? Dadi sira kudu bisa ngibur bapak. Ya, Cik. Sampeyan ku peniburan kan di koran Kang. Karena syukuran lah. Hu. Iya ya Kang ya. Coba dihibur. Ya wis Kang Kosim. Are wong pusingku. Koe gering bakos gering pulang ka mandi ora Kang. Dalane mati. Ini maka pada kita senang-senang bayang Kang ya. Nah. Senang kita ki. Iya ya Kang bagian orang. Utang. Senang. Aduh sok bukan pekerjaan karena pelatan. Aduh. Aduh. Jaring basani. Imam lewat kamar. Love. nulis senenge priwen. Sebab berarti cita-cita kita iki gol. Ya kan. Kene mengkenen Elia. Kita syukuran sarening anak wis duwe kedudukan. Pengurip aja diuculakan disembelih. Sih, ayam langka maningku kan. Wis gak gampang lah. Gampang kok oleh pengurip maning bingung. Maksudnya nganggu apa? Yukur disembelih kanggu apa? Dipanggang ya, hari dijangan digoreng mah kudu ana biaya. Dipanggang singgaring liwet. Biasa ni rantang sirat dolan mana? Ning kang kaji sabut. Ya. Oh maksudnya, kon ini di mana kon kang? Di karena. Ya ayo rakang. Miliki sedulurku pantas-pantas jika taruh sampai ya rakang. Ya wis cukup sirat bae lah. Sebab benerek wong nom kudu tekan ning sedulur tua. Iya iya kang, wong tua selangka kabeh ora. Nah, endah-endah kuwon kang ade wong tua kula. Kang kaji sawuh ilang bapak ana bapak. Bener kang kos. Ya kok kang pada-pada mana gak kula tuku gula teh. Sebab kang kaji sawuh udah nanti bukan kakak. Ya repane nenek, ambil yang berutang mani bapak ning warung ya kang. Mangkat ya. Sekin kang kosim. Ya sekin bisa. Kula mangkat ya kang ya. Sampai ngati-ngati ning rumah kang kosim. Iya sebab kita ya ning rumah ke biar meneng bae. Bu mola apa ora. Dan nanduri bayam, bu. Iya kang bayam, mau ditanduri mana nih kebo? Teka paling sore nih jam 1. Apa wong lanang kita dewe tak kaya konon gawene ora anteng ning omah. Iya, anu nemak kita nemen-nemen mikiri wong lanang. Ngerasa kita ku wong ora duwe, ngerasa wong melarat. Pengene adol kangkung, urut tandur, beburu mbu bebujang, usaha luru pangan. Maka kita wong wadon, ya, bisa oli-oliane wong wadon. Barang anu duwe jodoh karo kang sawu ku sugi. Akeh sawahe, ambak karange, gedhe umahe. Kita kok jarang bahasane dodok ning pasar gumelar. Ya apa kaya ngono ta dure laki sugi semene blenake. Sebutnya nangis dewek, meneng dewek hari bengi. Deleng tingkai kang kajiku, dudu makeme wong tua kaya kono. Kopisan kala teka, kokon mangan, anak sega beli gelem dipangan. Tegawek na banyu beli gelem diinung. Endi wong wadon sing beli pikirane cilik tapi. Endi wong wadon beli ngerasa kena wong lanang. Delang mana gelisah bay. Kaya nari sejarah ning batin. Nganyu mata ora ketajam. Gak mateng wong lanang gulung tekan. Mateng maning wong lanang ora teka. Hari teka jam telu, jam papat. Pekaya sekudua saya tambah. Sawah wis pada entong. Karang semana ambane. Beli weru didole, beli weru duinte. Mungkin sekarang harus didol ning tiem. Omane jekin wis didol sih. Ning manguci. Mungkin jek wis didol. Kita wong wadon kudu pribe nari kaya kene niku ya. Kaya betet kaya beli maling-maling anane dadi wong lanang. Sing dinggo sonang welang. Coba hari bengi jam rolas weru, jam telu weru, sampai jam papat plong-plong laki kita durung teka. Hari teka benernya turu ning peturon peringkal ning ambil jabat. Berarti wong lanang wis ora seneng ning kita. Wong lanang wis ora doyan ning kita. Kita priben sing dadi wong wadon are wis kaya kene. Jare kita kan wong lanang terus terang bae wis ora seneng, wis ora sayang, wis ora demen. Ya apa kita priben sing daripada tekanan batin sing awit nom sampe tekan tua. Mari-mari ngamari temen lagi wong suki lanang. Thank you. ngerasa wong larat, ngerasa wong ora duwe. Iya, priben megal wong wadon mah di bawah ning wong lanang. Tapi lamun nang kaji peka, biasane kita bagen teka jam 3, teka jam 2 bi pernah takon. Kin manyacak lah. Are kaya kan mah digunaun ni wong lanang arep takon lamun peka nang kaji. Apa wong wadon serah waras tak beli pada awan bengi bini umak ya kaya kanan be umak ay stasiun kaya setamprak takun tak beli ya kita kin selana apa kini sorting klambruk buat kini ping klambruk punapane sampean kula gak kang ngerti wong wadon kudu rerekek ning omah kudu bebersih ning omah jare ari jagane kotor pake penyakit kita gak ngerti yang tak umuni kebersihan kebersihan apane sing pating klambruk tuli sampean sanana bae sing disewoti kula gak ngerti ning sampean kang kaji mong belok kedinginan. Ada gerek wong wadon sewot kita dingin kang sewot. Akale wong lanang ku tekang kaya konon sampean. Ini aja sewot dingin kang aja ular takon nih sampean. Pade he, saban bengi metu sing rumah. Jam 4, jam 2 tekan. Sampean ku perlu nih apa? Bisa aja ngomong baik. Perlu apa wong ngomong? Kaya konon wong wadon ngomongnya. Ya sampeanku jadi pangkat beli, jadi pakuhu beli, tapi tinggal begi orang nanan di rumah. Wasi bekang kula wong rumah tangga mata koning sampean. Bukan khawatir kula wong wadon ngablai ning jalan. Mending bari sampean ketentuan dolane ning kuwen. Si dadi ngarep-arep pokon blai sirep. Dipikir-pikir mau wong wadon edan. Ya sanes mekoten. Sintek jaluk mak emong kula wong lanang blai. Kang kaji kulaku terus terang bae ngomong karo sampean. Apa ora malas, apa ora sayang ning kula. Waya mangan sampean ku peka ora dipangan waya nginung ora nginung. Berarti sampean ku terini pula. Yang baik ngerti beli wong wadon meneng bae sing disebutaken setan jombong wong wadon teka aku nen laki dira ora teka ya aja dia laki dira iku sipate wong wadon sira mah bakal teka Kombang wae kaya kaleng kesandung ning kucing. Cangkemku gawan ora waras-waras cangkem ira ku kan. La ilaha illallah Muhammad. Ya wajib kamu rumah tangga matakon. Duduk makanan kan tadi. Sebab sampeanku gawe bahagia ni wong wadon, gawe tenang ni wong wadon, selawate kula pun digawe larang, selawate kula pun digawe kariyaya. Sing gawe lara iku dudu reang, dudu kita, dudu aku, ngerti ni wong wadon? Dasare wong wadon. Apa sebabnya? Baka wong wadon arep enak, arep mulia, beli dudu alak tumpur, buktinya beli kaya sira. Kartipi, segala-gala entok, segala-gala gemet, itu bawane panas, bawane ngar-ngaran, beli bisa ngandang dunya, itu wong wadon tumpur, adun. Kang Kaji, kula mau beli bisa ngomong apa? Sebab kula ngerasa wong ora duwe orang gawe dunya orang gawe pengayom. Desane wong lanang sing beli bisa ngatur pekaya. Ajam basakna wong wadon sumpur. Ajam basakna wong wadon ribut sama digawa makaya. Kang wong wadon mah ibaratnya supir. Ibaratnya kenek. Kula sampe sing dadi supir, kula sing dadi kenek. Apa jare supir? Supir ngalor ya melu ngalor. Supir ngidul ya melu ngidul. Barang sampean ning gawe naku, ana undung-undung ditabrak undung-undung ya. Ana wiwitan ditabrak wiwitan aneh. Wong wadon apa jare wong lanang Kang Haji? Kali kula takoni sampean. Tenang apa wayang? Jangan sampean sedak digelem di tangan. Tak gawe kena wak bedan, beli gelem dinung. Apa sebabnya Kang Haji? Pokon mangan ning warung pirang-pirang, ning restoran pirang-pirang, pokon minum, tukang dagang wedang pirang-pirang, wis beli sudi gelem sira. Bagian pula wispe, bagian pula wispe, gak tahu aku dan warga ni sampean. Muni beli sudi, muni beli doya. Apa panganan ni jeruk mai pula, oli masaknya pula. Beli gelem di pangan, pula ngerti. Berarti sampean wis ora doyan ning kula. Sampean wis ora seneng ning kula. Wis beli angel mani Kang Haji. Jareng bahasane, munggah wong memikul mah wis terasa berate. Wis terasa bote. Pilih satu antara dua wae wis ta. Aja nemen-nemen di wewadah, aja nemen-nemen di poyoki. Sampean tante berat. Karo kula sampe tekan tua rumah tangga. Tapi sampe yang disayang ning kula. Ya apa jare wong lanang sih dipegat ya kula kubli mengri apa? Bagus, bagus, bagus, cocok, cocok. Dipikir-pikir mas ya, kok tengah blereng ya, blereng. Mainan dunia kita ntar, hancur, murah kabeh, tingkat tuh. Wong wadon ku mengku. Arep rigel, arep murah, duduk kula sing ora gaten, duduk kula sing rigelaken. Sampean gawene ku demenan bae. Kang, sampean demenan ge jare wong kata mali mak cintaan lulu. Lamun dikumpulaken sampean ku nemu setrek mah. Kendiana wong lambene abang mampir, kendiana wong warung wedang ayu didodoki. Bagian segelas sampe 20.000 udah dibayarin kata model sampean. Dicajang grombiang betarwi. Sakian sirawis tumiba. Omong ra. Bakal kita beli kena diulangi. Bakal siram jaluk beres. Detikin. Jamkin. Aja sambat tanya ya. Pagas. Ora gelem ning kula. Ana waras, ana beras, ana urip, ana intip. Ya. Mbumangan di kitaku bagian beli buru gambuning Jakarta, tapi kita kudu dibujange Mas Yeye tang. Wis aja ngomong iki. Siap tegang. Ya. Yang senai. Kamu bisui. Ya. Wis ya. Cap. Tak terima Kang Haji. Bokap di kaya konon sampean ku om. Jadi sampean ku sebenere mah luru kesempatan pengen megat kula ngel jalan. Ya, tapi kula wong wadon ya papa. Kali bahasa ne pambi. Yang beli jinggo berarti wong wadon wis ora kanggo. Terima kasih Kang Haji. Dengan tamu semene putek ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Aji. Lawang itu apa? Oh, dilongok kena lawang ya. Kamu siapa sih ya? Eh, mene manci. Lok. Roy lok ilok ya, pasti bis lawas nembe menep lok. Ya, kelingan sih mbak. Kelingan ing kita ya lok. Duduk. Nang eman sih kita mangurusin ing sirang openi. Duduk kelingan kuwen gula makin dia. Duduk. Gula wis lawas. Sinawi kunom bujang sampai ani wakaji sawit ki. Cuntik lok. Gula wakaji dia. Bujang si ngawit nom sampai tekan tua liwa kaji sawut ya wis pirang tahun lah ya lawas lah puluhan tahun lebih 10 tahun tak kan lah wah ya luwi ya anak 20 tahun ya. Oh maksudnya priben sih ya dipikir balik sampai ya wong bujang bakal balik kan ke tunggawa upahan bener barang pula balik wong lulu upahan ini beli dipayang ini makulak yang penjali upahan bujang lah yang bupira-bupira lah si penting pula ini balik yang gawa upahan kono hai pok sebenarnya diraku mene harap jaluk upahan ini tangkal kita mangin kita perlu ya ada teh majikan Nira. Sebenarnya plong kita ku wis dipegat Nira. Tanpa salah, tanpa dosa kita. Mendi wa kaji sawut ya kene. Ana ning jero. Enca enggak akan berpikir hingga wa kaji dia. Kita serap plong sesek anggur-anggur. Kita ku barang wis tua lah kajodo. Ucang belukan wakaji sawutnya kon meneh gak kon menemoni kula priwe kon putusane kula ki ya yang goblok kepundang wakaji kenapa aja nyegrak bae kang Iskawan dipegang sebagai mantok orang. Duduk kang, duit tamu tak undang sote duduk pula masih muda-muda kesampean. Wah kacik, siapa sih? Pula dulu. Jalan apa blok mereka kok? Ya kelingan beli mbak. Kelingan apa? Ya pula kan bujangin sampean 10-an tahun lebih. Iya. Apa sih? Layar uang bujang kebakar balik kan kutu gawa upahan. Upahan? Ya iya pula balik kutu bayi upahan kriwe. Tekapeli sampai seminggu sampai sebulan. Upah sila. Awak dewek kerantas barakat. Laratan pada menti. Jangan barat ya awak. Barat. Ya laratan kriwe. Dipikir penyi sampean cang lamun sampean bujang ni wong tuli beli dibayar punya kerasannya sampean. Biarkan orang makan cakap ni lagi. Ayah becek sewu. Rasanya selak. Tak kain ni. Aja nak kain. Anak anak brutu. Bukan bincang brok buat sahaja orang beli. Bener mau kayak konon. Rabi dipegat. Bujang balik bikin payu bayaran. Isilah keberatan apa nang? Ada pegatarpan dicerai. Riang dewi. Oke, bakal disabut. Apa nih? Pirang-pirang uang dia bujang. Pirang-pirang uang dia majikan. Bakal balik. Ya, gak mau upahan. Kenang apa pula? Balik sin sampean beli di payu pahan. Ayo santai jangan terlanta. Uang bujang balik lemok bebo. Kenapa uang bujang? Kosian mani, bumbu tak enak-enak. Nganggo sampai nabran doyan jawa nih mak. Beat. Kudu sayang pala sedulur, mumpung masih pada uripe, masih pada sedulur. Siroku, ini juga awak kebunnya ku. Si, harus sampai ya. Ngimpi tang lindur. Si bapak korang pai ngebora korang. Oke. Kebo gak duduk kebo sungguan. Si kebo apa? Laki nira kasih kosin kalau kebo. Si, sampean mengarani laki pelaku kebo. Hei Kang Haji, hari ngomong si anak bawa rasane. Moyoki si kosin kaya kebo. Duduk kosing sing kaya kebo mah. Sampean baku kayak metu suhune. Di dalam kosak gis mati mau kaya kolom. Ayo mati, mati sia keding. Amber ning kuburan itu tukar bae. Eh aja tukar bae gak prime iki lah Kang Haji lah. Duduk Kang Haji. Anak ketekan sedulur jika ribut kalau cecok. Di ketekan sedulurku dihormati. Ya apa? Pun selalu cecok bae. Nonggoni bayar menang-menang. Menang gak menang? Sirahili, menek. Dodoknya rata menek, dikliknya tarikan menek. Kenapa sih Kang? Kaberan sirah menek. Harus sebenernya mariang sih harus tetap beranak sirah. Kaberan. Tapi kenapa sih? Roka kan tak akan ngarepan ngomong kalau sih. Ya, bro ngomong apa? Kamu sentok dadan tok sangkra sawah sing bapak entok kabe kara ya gemat kabe entok sakin kita ngomong harus sih kara saumai karena masih nama reang arias bapak kasen arti sekinar tidur. Hah? Tidur? Iya. Samen apa-apaan Kang Kos? Kang Sawut? Anggur-anggurane? Tinggalan rumahmu semono samen apa ngedol Kang? Wis saja aja kucu merewes mengko. Apa sebabnya kita wis bindeleng apa-apa? Wis laka lah. Aja Kang Sawut. Eling Kang, kula ku sedure sampean ora Kang. Kuri iki ora ditampa. Wis, jin pada balik. Kita arep mana arep kudur. Eli, balik. Eli, yuk. Eli kita mesti pegas ra mau ning Kang Ira. Kudu Eli. Bener bener Kang Kaji ku ora Eli Kang Kaji. Wis, kina geger. Yang kukum renis ngaku utang beli dibayar sakin gua pada nangis gua kaji biar mesti pegang sampai antara saunar penjaluk ayo pada bubar bayu bubar mesti pegang gaya santan lah masih dua sedulur iya nun emang ya santan mesti pegang nih lagi sampai dia usah ayo mana mau sedulur sampean kita naku niburi kosin niburi wak kosin mana apa bening kayaknya kok. Iya. Nggak di uangnya dan. Kang Kaji kisah raya lingkang kaya duduk lekasin dewek baik Kang Kusin. Suara apa lagi sih? Para bubar. Yang kami serahkan, dia takkan menangis di badan. Bubar kabeh. Sekarang Uma si Kosim membuhar peningin jarak peninggi harap tekedol baik. Assalamualaikum. Assalam. Siapa kena? Bila kamu, Pak. Anaman besar pas gini. Ini mancing. Tak berhenti, san sampai kena nunggu lagi. San barang burang pusing. Lepanan apa sampokan? Biasanya bakal berusin ratuan, kayak-kayak kita tekamannya terus sumpetan. Jarang nemu ini, ya. Kita beranana. Nah, sekian mengenai negeri Jawa. Ya, ya. Kita kini ngomong terang-terangan ke arah sana. Iya, ya, brok-brok, Pak. Kampus, biar kita tekan, Nek. Kami sampai harus ngerti, ya, Pak? Ngerti, kir. Kita mau ngertian. Apa mulanya kula tekan mereka jiwa? Sebab sesuai karo janjinya sampean sing tertulis di atas segel. Bahwa sampean sanggup melunasi utang nggih waktu dinadien lam jam kiat. Jadi sepin boka tusana duitnya kudu menjadi buru-buru sok duitnya detung. Jumlahnya sampean kang akeh utangnya 9,900,90 perak. Wis mengkainan bakir ya. 100 ampun 1000 pinuhun kalau syarat. Karena duit mah ora duwe seketip ketipak, jadi kini marang mah ngeserahkan karang saumai. Los, ambil sebabe teka saya serahkan isila. Riang mah umri dua karang saumai karang tienga, riang masih dua karang, masih dua umur. Kini mengenai ini, Pak. Sampai ini bener tak nyerahkan karang sama Mike? Iya. Isi kelas. Kelas. Ijo. Ijo. Ini bakal nunggu. Orang. Soalnya aku lagi berdiri gini, Pak. Bakal miturut segi hukum aku lagi dapat buang rentenir. Kula kan bisa dari memaksakan sampean dari bakal itu hukum. Orang. Sakit. Tapi adapun penyerahan si sampean, kula tetap. Mungkin sampean lagi ini tuh nunggu tempat keluar. Aja mikir, aja mikir. Aku sebabe yang masyarakat karo sira karang saya. Tapi mungkin kita ki masih dua karang emak. Oh, bayangan sampean rupanya tega. Ikhlas ya nyerahkan karang sungai. Jadi sampean ki masih dua nama, masih dua karang. Masih dua karang emak. Duduk kaya-kaya miturut sepeng ngawur pula. Sampai ini kelebanin tuh si karang umah itu, sing masih tuh. Oke, kalau sekaruan itu mah karang umah timah. Gak ke semak orang. Semak reang, semak dayem kak. Baka karya masih kono. Oh, jadi tiga kiarapan gugat. Ya iya, wong urip sampean kan wong lanang. Nah, ari wong lanang itu tuasa. Nah, ya iya. Ari wong wadon mah ya diciwilakan juga ora apa-apa. Ya wis kene, hampir nama-nama yang ya beli. Ya bagus, kok kamu kono. Berarti sampean otaknya cerdas gini, Pak. Bagus, Pak. Sip, kono, Pak. Tak setuju ya. Ya wis, kita malas sementara kita akan berangkat. Wes, Pak, sementara mah kula biar ado kedingin kini wae. Iya, iya, Mas. Wes akhir ya. Pasrah. Terang menggawas selendang sarung wae kene. Cek kunci iki kene. Ya wes. Duh, sur ge wae ya. Wes, Pak, selamat jalan ya wae ya. Selamat-selamat, Pak. Aduh. Sampe miring-miring dalam asli rumah saya. hati. Lena bae, ana persoalan apa? Apa susu bae tadi? Ana alangan apa gak dipisah netro? Gak ter. Rogloyo, grup kiriman, gage balik mani, kenapa dari itu? Ya, tak tunggu sejam rong jam mani, beli teka tak susul nih. Ditangani, beli, diumbangi, beli, ya tumbang habis karuan, teka-teka bagus tumbang baik, teka-teka tumbangi, teka-teka tumbangi terus dipai omongan, si mantak mereka pikiran, masalah tanah saumai, tanah saumai, di karang sing didodok ini didaki, karang kim sing di tonggoni kita, di tonggoni ini sampean ke arti jaluk ini buah kaki sabu. Mulane karo sampean ya nangis. Mulane sik dulur sampean ki bakal jebiang tegawa mrene ki. Ya, arep mendi bakal beli bang sedulur. Tak terima. Tak terima. Tak terima kapat sikil. Sedulur. Hari mesti beresin. Ya sebenarnya mah kula ki beli. Jadi turut campur masalah keluarga ne sampean dulur kula ki melak. Kita ku bakal kepipen. Hari ini surit saya tenen. Oh, dingin, dingin, dingin. Kang Karmi diberesi, dipegasi. Apa persoalannya? Orang ngerti kita dewek tanpa dosa. Orang rasa salah tak musim. Orang rasa salah solong tak karubong lana. Bawa rasa kita kurasa. Bawa rasa lunut lunturip. Barang anu bong lana sebaliknya kaya konon. Sim karang sawah harus ditulis kabeh. Ya, tapi... Mungkin aja ngarani kita awak kumpul. Awak beli kena digawa mola. Padahal kita kusin. Kebeza kita dinggo rabi nek kang sawut wong suki. Disandangi bagus ta. Digelari apa. Kungsu tepangan-mangan baesin. yakin mah pulang rungu dewek di gua ya. Iya iya iya. Rungu dewek lah perbuatan nek wakati sawut ki. Heeh. Sampai tenangkap ulah dirinya. Dedung dengan muriti mari ya tapi urusan kekayaan tok ki dudu kenang sedulur kita ora dudu kenang wakati dia. Lah kenang amal perbuatane dhewe, kenang amal perbuatane dhewe. Masalah wadon. Lah toli ngambat-ngambat iki karang sing didodongi kita siapa ri? Ya wong wis pikirane wong wis edan, Bang. Are karang mah dhewe ge. Wis didot entok-entokan. Ya tapi mengkene entok. Bakal wong pikirane sehat. Kan sawut. Anaknya bapak mertua kasih Eli sekalipun wadon anaknya bapak mertua kasih ya kudu luar bagian kader tanah semini masa arpan digugat-gugat arpan didol ya dasar ewong nakal sih tapi yang capek yang meru pengen nonton bayang si kaya konon ya bukti negaku untuk habis dunia nih sampai tekan wis mulik nih nanti blok kinrohna ya aja pada pikiran Eli sekalipun wis ngomong langsung harus siram konon ya sekali-kali kita sebagai IP pengen meruh mencak wani beli langsung ngomong bar kita masa anak loro Ardi haki kabe kita berkeduman sawah berapa-apa berkeduman apa-apa berapa-apa sekedar kita numpang mung kita kalah gitu ya ya tapi lah ngomong beres ora jelas kita ngomong sejen tapi Eli ya iya ya. Pikirannya wong bener mawa mau pikirannya wong wis ya wong edan mangan aspal menengah Rungu mah ya garpan mene tujuan arep ngadol karang saumae ngadol karang saumae arep mene cek kang ngosin nyarasa inemu kuwi sebenarnya mah kula iki nih wakosim ya iya iya beli sampai tekan kene mung ya ngiringaken garwa sampean karo sedulur sampean tuli kula gakine serba keder sebab susah urip lagi harapan ngendi kula menengi iya to lamun kita tekang dijaluk tekang ngomahe didol kita apa ngendi blok ku Masin kin Masin priben kita kuya yang arep mondok-mondok ngisan pak kita mung ilang sedulur kari siji. Eh kan, kula gak pikiran manis dikan liburi kula sing ditiburi umahe arep didol arepan di gugat milasan kita kudu kepribe hari wis mekenen kubadan ada urip mani la ilaha illallah kudatangi jalan-jalan di warung isin Brianang, lagi ngomong-ngomong, kula lagi ngonjotakan garwa sampean, ya, sedulur sampean. Iya iya iya. Ya kula kesampun, permios kula kiyar, kula lari sedulur kula ga. Ya kula nunggu surat dua tempat kenal, ujang nih wakaji sawut kula kini. Ya wis mari, jadi mak kula mar kula lari sedulur kula ga. Cakok, yar pencakok mana nih kakang kula. Ilmu darji, ngge, yang pula usurat di tempat kena pula ke sini. Ya, mau hanya dalam sedulur siji pula ke sini. Eh, kini mengkaitan blok ya. Sira sebagai saksi kita lah. Ya, iya. Tulung sadurunge, Kang Sawut teka merene aja genek mula. Hari bener-bener arep menek mah. Iya gaplok, tulung sira kota lu. Belan menang, tulung belanan kita ki. Iya ya, sindar dina kaya kenen sana kutu. Kita kengar parpana kaceluk wis oli gaji wis anak pegawai ini lawas loh, orang teka-teka. Anak sampean wis dia kedudukan. Kedudukan gaji wis ratusan blok. Wis kerja sin. Wis kerja. Anak ilahku. Tapi beli teka-teka. Mending di meneng e wani mung jini ge sapa. Kerawang. Jadi apa kumu? Ya dua CP apa segala umbayus gedong. Mungkin tak tidur kentak bae pengen manak ki. Iya, iya blok. Anaknya kos mis jadi wong gede angkat kumu. Berarti sampean kia masih anak sing. Iya masih anak sing dikadirah. Masih anak gede. Hancur kekayaan kita untuk kekayaan kita ki. Beli dibuang nih sampah blok. Kanggo biaya nih anak. Aduh blok, anak kita paling baik blok. Ya wis kari mengkonon makulaku jadi anak sampean baik itu lagi ah. Yakin si Nuko, syukur Kang Saud iki bisa didame. Ya, ya ya. Tapi lamun Kang Saud belum bisa didame, kita duduk memperjuangkan semangat siapa-siapa. Nanti di orang kapo siin aja mani ning larane. Ning patine kita kupas acare sirah. Pengen memperjuangkan si Edi. Wong wadon berarti kita. Iya benar-benar. Iya benar. Benar-benar. Sebab wong wadon ya dibawa dari ya, bahasa Indonesia. Wong wadon itu dibawa tangannya orang lelaki. Nah, dibawa tangannya si lanang. Iya. Lo kenapa? Iya suara nama kamu. Pipen Kang Kosim. Aja di lengok-lengok nih, aja di lengok nak. Wah ini, setak pasok nih. Ya Allah. Di lengok nang beli Kang Lawangin Kang Kosim. Lo kenapa? Kok pula sih ngelongok kakak? Mari tak suruh ngelawak ya. Masih dikrobol nih kini bay. Satuan tiplok lo. Si Karmi nih yang masih anak nih kini. Bubar. Ya enggak kita ngambil Ustaz Tunur. Atau disewa tiba atau kita kusmari dan dirapi. Kakak sih. Ngubrak gini kini sih. Tolong gaplok aku mene aja tu atuk dah. Kang kaji eling kang. Ku aku sedulurnya sampean ora kang. Kita ne dan aku deling-eling akan sira. Ha? Nyebut nyebut kang. Wis isah kok sira. Sampean ku kaji ora kang. Sek sak. Aku. Dilakini anakku. Eh, kenapa sih kang? Kok mene? Wah, ini mana? Sedulur kita kayak mana? Sedulur kita kayak mana? Kucing terkunuk kunuk siapa kono? Laki ni rata kono? Siapa yang dekat apa? Orang orang orang apa tanya punya dewa ke bagus mak? Atau dewa kan jasa kayak tabu plong plong mak? Masih mau yoki bayar ni orang kita? Bukan kita mau kegendang pun. Kegendang ya raiku kan. Kusim. Pulah kan. Ini. Ini mungkin roh akan dengar ngomong ya. Bersih ya. Bukan ada dongeng. Aja ngomong gue cip loh. Bisa. Aja yang berapa cengkono li gue. Gue nambal cakam sampai sudah beli geblek kan bantuan deng. Wah aku cakam. Loh kaca marak-marak lah jenis gue ngedan. Loh karmati. Bisa tak kira ini. Ini aku sih. Ini mana? Iki mengkainin ya. Sing gede gunungnya. Sing apa aku pake? Eh loh, iloh, iloh, bocah aku menyerah-serah banyak. Sirah harus diberesi, isti pegat. Masih demen ya? Masih demen ya? Di demen ya apaan ya, wong kayak togok. Sing masih demen dewek ya, wong sebalik masih mudah-mudah baik dong. Mboga. Mana gaplok aja doa-doa serah. Kira-kira sih. Kira-kira kita ngomong rokakan. Aja mendelik beli. Basak mata. Ente gak jangan makan nih. Sembro bayar pilek 3 tahun 5 hari. Ya pilek mondok, Dok. Aduh, ngajak ketemu yuk ya Mas Temai. Ketemu yuk karo sirak, karo cecak Melayu. Oke, Kosim. Sekian, sirak ya. Tak met hati nih. Cuma hati nak gue digoreng, gue makan buka. Ik bocok kuliah, ilah ilah bukti alakan puasa. Ya ampun ya. Ampun-ampun lah kan diketol pipe kita ada yakin. Ingin kira-kira harap enak-enak belenak ya masa bodoh karang ingin umak ingin harap tak do. Maaf Kang Saud jelos maaf ma kulang kaya sang yen karang saumai didol kula arpan keprak naning di ariku makosin arpan ning penjarakan ya los ya arp ning kuburan ya los arp ning sor jembatan masa bobo sebab karikin makin karang nama-nama kita karang oli sing si bapak kita dewe akhirnya mak kader mantu aja menu-menu. Eh bagaimana tuh aku lupa kaselinga aliani ku siapa sih akhirnya sampai ya parpa dia beli tulis ku sampai ya gamblang Kang Kaji apa nih bapak kaseng di anak pira Kang Kaji pira coba kang di anak itu jorok Kang Sawut bari eli bakal sampean ngusir kula berarti sampean ngusir adi sampean ngusir eli kula mau wong sejen kan wong lanang ngusir belum nih berlaki wenang wong lanang mau gak gawal ya tuh li kekayaan ku tuh liarpan dikuasani sampean dewek kan karena gue siapa mau tukang sirah sama setan. Ya kan gue, ini kan sebenernya sampe ya. Ya kari lu, ini yang kaya. Enda sih, malu mana kan pasti ramangsa. Uyang lah, wak kaya kok. Andra kid mah mengkenen bae, wak kau sih. Kaya kaya usian mengkenen ki genting kan rama berkot. Mana ya, blok? Beli blok, kita mau sampe di mana? Kid mah bakal wis pengen bagai praga. Masa praga-praga, tak? Nanti di bawah ya, masalah merusak kekaran saumai. Kita bisa hidup aja lulu potas, disuguhi mangan, disuguhi minum, didalai potas kan berarti mis beres. Bener sirak lu, blok bener. Ya jual pelacun beri yang sok juga. Hah? Ayah diracun bayang aja lu urus minggunya kayak kono. Narapan pengen enak aja enak bayang. Ayah batu kongkonan sengsara, dijerak pengen senang. Sok. Bener-bener udah manusia sampean tukang pikiran nih. Ya aku sudah dikecak beruk aku meli kakak nina. Lu bener tak sampean sampai tekang nangani kuda. Aku mau ngereken udah kader mampu. Mampu orang anak kuasa anak apa setan ya, tapi aku lah kan dari sisi karo adine sampean. Bakal masih demen digawa curi. Digawa beli warung dengan rabi nih. Tak begitu. Sampean termasuk manusia pilihan aja boro nih wong sejen sampean. Sedulur derek sampe tekan kaya kono. Sampean tekang gepo ngerti ngerti ning hukum hukum agama hukum trigama hukum waris sampean iki termasuk manusia pilihan wong dadi haji kenapa sampean tindakan kaya kono apa sampean bakal ngelusungi Kang Haji Sak kemburan yo lo nyeladak bolkin. Eh jadi mahduk lawan ya, mahduk lawan. Dudung lawan manusane. Lawan apa? Lawan sesalah sampai ibu luka kaki dengan dipun tindakan kayak konon. Berani ke Madinah setan. Mak ajinya ni mak aj Madinah jauh tindakannya jauh kayak kau nolak bimak kau nolak kau paling beli mak ajinya kau karam sombong. Bucak pun kau ngomong lu. Aje. Jadi kau mak ajinya kau karam sombong aje. Beli mak aj Madinah nolak bimak kau nolak kau tindakannya nak kau. Debak kau karu bagong kini. Si ngomong ni masih demi mak. Jar paningan di. Ya, tapi sih aku tu tanggung jawab loh. Pokoknya aku lah tanggung jawab. Jadi saya dulu nge runjingan mateng yang nyusul anak. Kesampaian tak di Kerawang. Jadi kini manten dulu runjingan manten. Wis menang bening kene ni umai wasi dembe tak dingin. Indahnya apa? Ya wis yang jawe hebe bakal kula sing ngomong mah bakal beli ning kene. Ya ngaduhi mana maksud iki campin nung bos dete. Ya ngomong-ngomong ya sebab kita kimangan makutu. Sebeli-beliane salangka-langkane karo tengah ati makutu. Sedina-dinanya kudu ana. Wis tenang, Wak. Kula ge bos. Nang pengen anger bae sira melok muni tenang iku. Tenang, kula ge bos. Kok ngadang mobil DT bae. Bos urang. Kacung Ridwan. Atawa supir DT, Mang Dawud. Eh, sirane maling sih, masalah mangan wis pada tua-tua. Moga dimangan habis ya, ambo wis tenang be si Wak, kok kula duwe langganan, bos DP, tenang bae si wis lah, masalah mangan. Dipredeli godong bolet ka Eli. Iya, saban dina upamane kita mangan utang, tulia anak ki apa beli kerasa-kerasa. Wong tua semene kaya kenene ki kegila-gila temen. Kita jeri payah mikirakan nasib dengan anak. Ya duduk, lamun nyusul mana mengkerawang. Weruh beli genang goni, Wak. Hari urusan weruh, mah. Ya. Asal kita takon pasti weruh. Biaya. Ongkos ya, Wak. Benar. Main untuk baik. Apa si bapak lagi dulunya? Pak? Bapak? Pak? Bapak? Mi? Malam bulan itu. Malam harapnya ngancing. Apa bapak kelunga ning pasar kamu begini pak apa ah lah kau wong ngomong si pan siapa kena ning mewah kau sih mah ya gaya ke Si, Wak Kosim. Iya, Mang. Si anaknya Wak Kosim. Iya. Ya, Mang. Bakak, Bapak Nira tak kondok akan ning. Wasi jem umay. Hah? Sambok irane, sabapa nirane, sawa nira tak kondok akan ning umay wasi jem kinki mang tiplok bekas bujame wanira. Wasi jem ning, wasi jem memang kawan, Mang? Iya, mau makan, Kak. Dengarkan dulu gondong golek gini. Di kondok kena. Tak kondok akan di kanan ning umay wasi jem. Ari umay deweke? Di jaluk ning was haji sawut. Umah karang kini harus dijaluk ni wakaji sawut kini harapan dijol. Dijaluk mak? Dijaluk. Dijaluk ni buat? Dijaluk ni wakaji sawut malam mak. Wakaji biang kini harus dipegat ni wakaji sawut deh. Si bener mak? Dah usah juga mana juga mengumai wasitem juga ika. Ayo ayo mak. Bapak nirani kana ika lebih pada turun tangis harapan sihir baik. Jadi sihir anaknya wakosim. Iya mak. Dah usah mana ika lebih ika. Makan, Pak. Bapak Nira aku lebih penting cerkingkel aku. Arwah Nira aku. Bapak? Pak? Cih. Siapa? Sadi. Sadi. Sadi, Nak. Pak. Sadi. Ya Allah. Alhamdulillah. Sadi. Tekar parpawan gelawan benginang. Bapak kaya kenen Sadi. Bapak rusak nang. Wis. Penghidupan bapak sampai. Bapak jangan nangis. Kenapa apa sih? Wis. Kang Karmi, menia Kang. Iya apa sih? Kang senang teka. Anak kira teka. Senang teka kan. Aduh Sadi, silaku nangis dia senang. Mesti gede dhuwur. Selagi sini kayak baik nang. Nah, Sadi, ini benar. Si rawai apa singkanane Sadi? Gula singkanane esok kan. Si rasa sampai hati Sadi nih wong tua nak. Wis pak, bapak wis ajak kakek cerita. Sebab gula wis beruh. Permasalahan bapak sampai tekan kayu kenen. Karena gara-gara tindakannya walah nang. Iya surana, gua gak bisa dipegat ini di bang aji bapakku. Gula sampun sumeret banget. Yakin mama ngermelu siapa surakku? Mama ngermelu siapa ya kalau bapak nira nang udah bis tua. Kang, aja gemek melu-melu kang ya. Sebab beli bisa kita niburi Sadi. Lamun persoalannya kita, Rusia kita, kerudane kita ningkene durung beres, Kak. Utang saban warung, utang saban wong dagangan, saban dinanang mangan ladang utang bae Sadi. Pak, nun Sadi. Bapak bisa aja pikir-pikiran. Soal utang badhe kula beresi. Mangga sedikit, bapak, ua, kelawan Mimi. Kelawan nang tiplok ayo tibu di wanit gula pak. Mendik nang, mendik nang. Pegawan ning kanan ning umayak gula. Gak bisa ayo gasi melu nang hirabai ambar warahangan. Ayo mak. Jadi makin kepentingan kan jadi kawan. Kawan mak. Ayo pak. Ayo si kang. Kun mobilnya siapa kun Sadi? Mobilnya gula pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi mobilnya silap ini Sadi. Mendik. Silap nang. Dia mobil yakin. Mangga pak, mangga. Ayo cah. Ayo kang mangkat. Pikir-pikir sih, sakin sih sepikir. Selalu pusing langkah enak-enak. Tulika yang kenen teman karena si bebong gak dirangga. Memang neng si ku anasing jamin. Sekala anasing demeni anasing jamin gan. Uang agus tua, ini ku arana kaji sawu. Cuma neng si kuning kaji sawut ku beli demen ing bong. Demen ganing dunia ni. Daripada pusing kayang kenen, arpan seneng-seneng bay adewek kang tambah nganggur. Sawut kader umah atas nama Nengsi karang sawut. kakak ning kita kabeh. Mang saya kita kok pemenang baik. Kader laki duduk apa duduk. Gendakan gak sedengan karo Kang Kaji Sawut. Isin karo Batur. Samar ora panggling kin suarane lawang si nongga lawang iya nong ora dikancing ora apa kali mancing bae sih jadi dikancing beli kali surungan bae aduh sarung kita keningin di kana gawet tebruk kak ah mari tuku keripik melinjok wah iya beli gawet tebruk iya melinjok iya ya semua duitnya kutok akan kan orang ada duit mosok sentok duit orang yang sirakab sentok kakak empati kambi keriting oh kasure wis diberesi, wis dikepasi. Ya wis oleh kenapa? Ya lesen ora, ya beli. Kali sampean nenek-nenek orang gawa duit ya apa nak kata nenek? Ya biasa kah. Sono. Aja soal biasa-biasa aja dipada kakang kor bengen. Biasane sampean bakat teka meneh gawa duit paling setitik sejuta 500.000 kian 100 perak berarti orang gawa-gawa acan. Mungkin ini kita menangan apa? Belanja apa? Ki, sirak cecen ngomong aku ning si. Biasanya kamu beli mekon siraku. Ngerti ya? Bila aku ngomong anak pula. Ya ngerti dah wiswargu ya sing bocah mula. Lamun sampai yang ngerti bener-bener wong lanang. Memang pula kalau waktu bengen gak nulis sampean iku masih ake dunia nek. Masih ake banda kaya nek. Sekin pulang gak nulis sampean gak nulis apa nek. Gak nulis dunia nek, dunia wis entok. Gak nulis uang nek, uang gak orang bagus orang keding. Padahal wis tua, wis kecok. Batuk gak kelingan kaya tabu gong. Ih, jadi mekon cok. Iya apa sih? Padahal sikil, pada meletak kaya bakalan boleh. Pandang apa? Ya aja mengkono ning si hari wong urip mah. Mau kita kusugi duit cirak sampe ndas kaya tabu go ngedilus-lus. Sikil kaya bakaran golet gak kusirak ku dipejeti. Mungkin ini aja mengkono. Jaga nyingkir singgane, jaga metu singgane, suara sudi. Pada laki dudu apa dudu wong sejen. Blenak suara sok dadi ngeret dunya wungkul dipikir-pikir. Sama demen gak dunya nek, ni sawutku ni wong ora demen ora apa, kader pitik kaya godogan bonteng, monyong. Ya wis hari mengkono prenekaken pakaian areangku, abeh buntelan. Hari sira. Ya pakaian kuno, sarung, seroal, kambi, hari sirau soran rima mah. Ya udah lo pengerahan jarang maling-maling aneh temen. Tunggu di sapa? Ah, tunggu kita, mana nyingkir? susah jauh pakai kita. Karena gue pakai enggak kursi bodoh nih ngalungnya jalan. Ini susah pir tuh. Mana nakus? Oji kelawannya, ya. Loh. Lawang wis ditutup sampe dikunsing jero. Aduh. Ningsi. Kok gila-gila. Arep balik-balik ning endi? Wong tua lanang wadon wis ora. Gila-gila. Maling-maling aneh tuh. Sema bapak kayak kenen urip turun mati kenang ganjar. Aduh karmi serap mengendap parah-parah gila-gila. Pakaian orang duwe wis pirang-pirang dina orang mangan orang ini. Godong orang saking panik kaya gagas mening pikir kebayang kaya di mata sumedok mobil, Pak. Kabar mobil? Iya. Bisa-bisa. Wah, aku rame-rame ngarepku, Dik. Coba-coba, Mang. Coba, Mang. Delengan, Mang. Delengan. Bapak masih sedulur, Mang. Delengan, coba. Cak, kok orang mundur. Orang mundur. Ini teman kan, yuk. Bawa, delengan dirinya, Pak. Mobilnya kabur. Ayo, Nang. Nang, Cang. Nang, wong tabrak mobil, Tengah. Iya, Mang. Cak. Gondi, wong di, Nang. Ayo, kura, bro. Kok bisa menjelang, wong di sini? Ya, iya, dulu. Ya, iya, dulu. Nang. Ucak majikan yang mang tiplok ini ras sadek. Mamang, beri aja jadi tiwani ras sadek. Wani ras sadek. Nang yang wani ras sadek. Wah aja sahut kali tis mobil. Wani rai ku ikut. Masih yang ngampak ada, Dik. Aduh, gak urip, ini ngamak kan diri, gak urip. Masih pis, masih buang-buang. Ya, ngurip, akang. Uripa, buntut, gotok-gotok, ngasih. Bujang baik, ini bujang-bujang, jangan ngurip, ya. Nyebut. Gotok-gotok, buntut, uripan, ngasih. Gula, Wak. Gula. Ponakannya sampean. Anaknya gula, kan. Sadi. Buku buntut, kan masuk. Buntut, kan masuk, gotok-gotok, buntut. Buntut, ngomong baik, maning, Jok. Ini siapa kini? Kosin. Iya kan? Ini siapa? Harmi. Gak bisa apa yang tak betek. Yang tiplok, war yang tiplok. Si bujang ini sampai 2 tahun ini dibayar. Kari yang wak. Ini siapa? Eli. Eli. Adi sampean. Syukur, ayo waras makan. Syukur, ayo kerindis mobil, mah. Reli. Karmi. Ulahang. Tulung jagi ampura kesalahan anu kamu. Aduh, bareng-bareng baik kakak. Nanti. Kula genjaluk pangapura. Ponakan. Kula wa. Ampura anu dosa nikah. Maka hati wanita. Diplok jaluk ampura. Biar ngampura ning rika gawarang sama si mangkal. Eh, bos sama si dendam baik. Ayo, bila kira kuli tawar lebih baik-baik. Tintu-tintis mobil ya puas. Eli. Kula kang kaji. Ya tapi masih apa itu dari Karina? Ayo pada tinggal balik, pada diberi, pada dikubur. Ayo dikubur mana? Kamu akan kembali mandi. Aja.